sayang bilang sayang. Jangan kau malu, diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, aku terima. Bila ku menunggu, cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana, takkan ku hiraukan. Oh, bilang rinduku. Mungkinkah engkau dan aku akan bersatu, sedangkan antara kita, oh, saling berbeda. Oh, jangan katakan. Oh, janganlah sayang. Rindu hati ini, aduh, tak tahan lagi. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati ini tak sabar menunggumu. Berjuta bintang akan ku hiraukan. Bilang rinduku. Mungkinkah kau dan aku akan bersatu, sedangkan antara kita saling berbeda. Jangan katakan. Janganlah sayang. Rindu hati ini, tak tahan lagi. Rindu hati ini, aduh, tak tahan lagi. 사연.